ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Saudara-saudara seiman seakidah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Puji dan syukur tentu tidak lupa untuk kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan segala karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Selawat serta salam tidak lupa untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang dengan iman, dengan takwa serta keikhlasan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, seperti tadi dinyatakan oleh Ustaz bahwa tema pembicaraan kita sore ini ialah kiat menjadi pengusaha muslim, bukan sekedar pengusaha namun sukses, bukan hanya di dunia kaya raya tidak, namun di akhirat juga masuk surga. Kaya di dunia, surga di akhirat, cita-cita setiap muslim. Sukses di dunia, bahagia di akhirat, harapan kita semuanya. Dan untuk memulai tema pembicaraan kita ini, saya ingin menyebutkan tiga cerita. Semoga dengan tiga cerita ini membangkitkan semangat pada kita untuk bisa meneladani mereka, ketiga orang ini. Kisah pertama, kisah umat sebelum kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW menceritakan perihal salah seorang saudagar kaya raya sukses di dunia. Beliau mengatakan, innallaha ya'ti birrajuli mimman kana qablakum, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seseorang yang pernah hidup sebelum kalian. Fayaqululah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menghisabnya, menghitung amalannya, menimbang amalannya, Allah berkata kepadanya, ayya abdi, wahai hambaku, ataituka malan, aku semasa engkau di dunia telah banyak memberikan harta kekayaan kepadamu. Famadza amilta fih? Apa yang kau perbuat pada harta kekayaan yang telah engkau berikan kepadamu? Dia menjawab, ay rabbi, wahai Tuhanku, ataitani malan, benar engkau telah banyak memberikan harta kekayaan padaku. Aku telah engkau beri kekayaan di dunia. Wa kuntu ubayyu'un nas, dan dulu ketika di dunia profesiku sebagai seorang saudagar, seorang pedagang, ubayyu'un nas, selalu berdagang dengan masyarakat. Wa kana khuluqi al-jawaz, katanya. Dan kebiasaanku ketika berniaga, aku tuh senantiasa memudahkan orang. Senantiasa mudah, ringan tangan untuk menolong. Kuntu atayassaru 'alal musir wa undhirul mu'sir. Semasa aku berdagang, kebiasaanku atayassar, meringankan orang yang mampu. Tidak terlalu ambisi untuk mengeruk kelipatan keuntungan yang berlipat ganda. Sudah untung, laku, sudah cukup. Tidak ingin, tidak berambisi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda walaupun boleh. Tapi kedermawanan jiwa, kehormatan jiwanya menjadikannya tidak ingin, tidak tega melihat saudaranya merasa terbebani karena perniagaannya. Sehingga dia mengatakan, atayassaru 'alal musir, walaupun pembeliku itu adalah orang yang kaya raya, orang yang mampu, aku tetap berusaha meringankan. Yang penting saya untung, dia pun senang. Wa undhirul mu'sir, adapun kalau berhadapan dengan orang yang kesusahan, dia butuh barang, dia butuh keperluan, aku tunda tagihannya, aku beri piutang dan aku beri dia tangguh, aku mudahkan sehingga yang kaya pun merasa dimudahkan oleh perniagaanku, mendapatkan kemudahan-kemudahan dari perdaganganku, dan orang yang susah pun merasa mendapatkan kemudahan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pengakuan hambanya dengan mengatakan ana aula bidzalika, aku lebih layak untuk bersikap seperti itu, yaitu senantiasa memudahkan anidkhiluhul jannah, masukkanlah ke dalam surga. Subhanallah. Pada awal kisahnya Rasulullah SAW menyebutkan dia adalah seorang pedagang sukses, sehingga dinyatakan atahullah malan.